Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang agung ini, dengan dimudahkannya kita di hari-hari yang sebagian manusia masih mereka terhalangi untuk melakukan ibadah disebabkan sakit atau yang lainnya, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu bainal maghribi wal isya dalam rangka tafakkur fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kami melanjutkan pelajaran kami, sangat diharapkan ta'awun antum semuanya untuk bisa barakallahu fikum, mungkin bersama-sama kita menertibkan aulad, anak-anak kita, yang semoga Allah menjadikan mereka generasi-generasi yang lebih baik dari diri-diri kita di dalam menjalankan dakwah ataupun berpegang kepada sunnah al-mutahharah ini. Maka jazallahu khairan para muta'awinin yang telah berupaya untuk menjadi tenangnya, untuk menjadi nyamannya majelis-majelis ta'lim ba'dal maghrib atau bainal maghrib wal isya di tempat ini, terkhusus dengan penanganan anak-anak kita, baik mereka para aba yang secara langsung perhatian kepada anak-anaknya ataupun para hurras, ikhwan-ikhwan yang meronda, yang mereka perhatian terhadap anak-anak abna salafiyin, sehingga betul-betul tidak terjadi sesuatu hal ataupun juga anak-anak kita yang bermain-main hingga akhirnya waktu mereka sia-sia. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam kesempatan malam hari ini kita musta'inan billah meneruskan apa yang masih masuk dalam pembahasan sifatis sholah yang dibawakan beliau al-allamah Fadlatu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Maka setelah menyebutkan beberapa adab tatkala masuk masjid, kemudian beliau menyebutkan dalam poin yang ke-74, qala rahimahullah wa yakulu hadha dhikra illa annahu yaquyani, ketika keluar masjid maka mengucapkan zikir ini, hanya saja tatkala keluar dia mengucapkan waftah li abwaba fadlik. Ini salah satu lafaz dalam beberapa riwayat, dan yang masyhur adalah waftah li abwaba fadlik. Naam, atau Allahumma inni as'aluka min fadlik. Naam barakallahu fikum. Maka kemudian kata beliau pada poin selanjutnya, fa idza qama ila salati qala Allahu akbar. Maka apabila dia hendak berdiri untuk salat mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan takbir yang disebut takbiratul ihram. Di dalam poin ini ada banyak pembahasan terkait dan masail-masail fikhiyah yang diperlukan untuk kita mengetahuinya. Di antaranya adalah kapankah disunahkan bagi seorang untuk berdiri apabila menegakkan sholat jamaah di masjid. maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan idza ra'ul imam mutlaqa, kalau sudah terlihat imam datang ke masjid secara mutlak, maka dikumandangkanlah iqamah, kemudian orang yang telah melihatnya boleh berdiri langsung tasaffuf, membentuk shaf. Waqila, dan dikatakan inda qawlil muqim qad qamatis shalah, yaitu ketika ucapan orang yang melakukan iqamah qad qamatis shalah, ditinjau dari makna qad, karena qad yufidu tahqiq, memberikan faedah telah terwujud, awit takrib atau dekat. Qad qamatis shalah di sini berita bahwasanya imam telah datang, sehingga dikala itulah orang itu berdiri melakukan persiapan sholat atau tasaffuf, membuat shaf, walaupun dia tidak melihat imam. Maka dalam permasalahan ini khilaf mana yang rajih, namun muhtamal kedua-duanya. Artinya barang siapa yang melihat imam, boleh bagi dia langsung berdiri mempersiapkan diri untuk sholat. Dan tatkala dikala dikumandangkan iqamah, maka aukat lebih ditegakkan lagi atau ditegaskan untuk mereka segera bertasafuf, meluruskan shaf. Kemudian setelah itu datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir al haditsa. Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu, yakni syarat sahnya sholat dipenuhi dulu. Summa stakbiril kiblah, kemudian menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Takbir ini yang disebut sebagai takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu ucapan takbir al-ihram li idkhali nafsahu aw li idkhali nafsihi fima hurima ba'da an dakhala fi shalah, yaitu orang tersebut memasukkan dirinya kepada hal yang diharamkan setelah masuk dalam rangkaian salat. Dengan ucapan Allahu Akbar, maka dia telah memulai masukkan dirinya ke dalam rangkaian salat. Maka ketika itu diharamkan segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat, baik berbicara atau makan, serta gerakan-gerakan yang tidak ada kaitan maslahat dengan sholat atau berkaitan dengan sholat itu sendiri. Sehingga di sini disebut takbiratul ihram, yang secara bahasa al-ihram idkhal fil haram atau dukhul fil haram, masuk kepada yang diharamkan. Yang disebut takbiratul ihram berdasarkan hadis miftahu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salat itu adalah kuncinya adalah takbir, yakni takbiratul ihram. Wa tahliluha atau tahrimu hat takbir, yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan kembali dia dari hal yang tadinya diharamkan ketatkala sholat berupa makan, minum dan berbicara serta yang lainnya adalah dengan adanya taslim, ucapan salam. Sehingga di sini Rasulullah barakallahu fikum beliau menyatakan fa idza qama ila shalah qala Allahu akbar, mengucapkan Allahu Akbar yang disebut takbiratul ihram. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan beliau fa idza qama ila shalah, apabila berdiri untuk salat. Maka di sana ada pembahasan dari para ulama hukmul qiyam lis shalah, yaitu hukum berdiri untuk salat. Yani apa hukum berdiri untuk sholat? Maka di sana dirinci Al-qiyamu li salatil faridah ruknun min arkani sholah ala kulli mustati'. Bahwasannya berdiri untuk sholat, yaitu sholat dengan berdiri, dalam sholat fardu yang lima waktu, maka ini ruknun min arkani sholah, dinyatakan sebagai rukun daripada rukun-rukun sholat. Ala kulli mustati', atas setiap orang yang mampu. Sehingga barakallahu fikum, berdiri untuk sholat fardu adalah bagian dari rukun daripada rukun-rukun sholat. Mereka yang sholat dengan duduk, dikala masih mampu untuk berdiri, maka hendaklah tidak melewatkan berdiri tatkala takbiratul ihram. Sebagaimana kita melihat bagaimana sebagian praktek masyayikh kita, dikala mereka sebahagiannya harus sholat dengan duduk dan masih mampu berdiri, maka tatkala takbiratul ihram mereka berdiri hingga akhirnya mereka meneruskan dengan duduk walaupun masih dalam bacaan Al-Fatihah. Nah, demi meraih rukun tersebut karena sesuai dengan batas kemampuan. Berdasarkan dalil kitab dan sunnah serta ijma', di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 238. Waqumu lillahi qanitin, dalam lafaz waqumu lillahi qanitin. Maka berdirilah karena Allah qanitin, yaitu aitulul qiyam, orang yang dia itu panjang berdirinya untuk sholat. Nah, di sini al-amru yufidul wujub, perintah memberikan faedah wajib. Adapun dari sunnah, datang hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu dalam Sahih al Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jamb. Rasulullah menyatakan, salli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati, maka apabila engkau tidak mampu. Fa qa'idan, maka duduklah. Fa illam tastati fa ala jamb, maka apabila engkau tidak mampu, maka salatlah di atas rusuk dengan miring ke arah kanan. Nah, barakallahu fikum, syahidnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala sababul wurud, sebab datangnya hadis ini dikala Imran ibn Husain terkena penyakit bawasir, yakni penyakit tambeyan, yang menjadikan beliau berat untuk sholat. Bertanya, wahai Rasul, bagaimana sholatku? Diperintahkan sholatlah engkau dengan berdiri. Di sini beliau mengurutkan hal yang paling afdol dan afdol, hal yang paling aujab dan kemudian fal wajib, wajib seterusnya. Nah, demikian adalah sholli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Mengetahui bahwasanya Imran tatkala itu si penanya sedang sakit, namun diperintahkan untuk berdiri. Barulah kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu barulah dengan berbaring. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian pula ijma' telah dinukilkan bukan oleh satu ulama saja. Beberapa para ulama telah menukilkan ijma' tentang hal ini, di antaranya Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid jilid pertama halaman 136 dan Imamun Nawawi dalam Syarhil Muhadzab jilid ketiga halaman 258. Maka di sini hukum qiyam pada salat fardhah, salat fardu adalah rukun dari rukun-rukun salat bagi orang yang mampu. Terus bagaimana bagi yang tidak mampu? Bagi yang tidak mampu, qala Ibnul Mundhir rahimahullah fil ijma', Al-Imam Ibnul Mundhir telah berkata dalam kitabnya Al-Ijma', halaman 83, wajma'u ala anna fardhu man la yuti'ul qiyam an yusalli jalisan. Yani telah sepakat para ulama Sesungguhnya yang wajib bagi orang yang tidak mampu berdiri, hendaknya dia sholat dengan duduk, karena tidak mampu. Berbeda dengan tadi, orang yang memiliki kemampuan namun dia duduk dalam sholat fardu, maka dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat. Sekarang memang tidak mampu, dalam artian dia berdiri mudarat, khatir atasnya, bahaya atasnya. Maka di sini dia tidak mampu karena ajiz, tidak memiliki kemampuan sama sekali misalnya, maka sholat dengan duduk. Dengan urutan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, apabila tidak mampu, maka barakallahu fikum, dia itu dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Barakallahu fikum, ini hukum qiyam pada sholat fardu. Sekarang pada sholat sunnah. Adapun qiyam dalam sholat sunnah, hukmul qiyam li sholatin nafilah, hukum berdiri pada sholat sunnah. Maka di sini adalah diterangkan para ulama bahwasanya waqad ajma'al ulama, telah sepakat para ulama, ala jawazi salatil jalisi khalfal imamil qa'im fin nafilah, atas bolehnya seorang salat dengan duduk bermakmum di belakang imam yang berdiri dalam salat sunnah. Artinya dalam sholat sunnah boleh kita melakukannya dengan duduk, walaupun memiliki kemampuan berdiri, boleh melakukan dengan duduk. Hal ini didasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sholat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sakit. Maka beliau bermakmum dalam keadaan sholat dengan duduk. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'ida. Dan demikian pula telah tetap dalam Sahih Muslim di nomor hadis 730 dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan, melakukan salat malam dengan panjang bacaannya qa'iman, berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan, dan melakukan salat malam dengan salat yang panjang dalam keadaan duduk. Dan beliau tidak sakit ketika itu. Menunjukkan boleh di sini untuk melakukan sholat sunnah dengan duduk. Fadilatul Syekh Albani rahimahullah di sana menerangkan tata caranya. Boleh dari awal takbiratul ihram sampai akhir dengan duduk. Boleh pula di awal berdiri, kemudian ingin baca panjang, kemudian dijamak berdiri dengan duduk. Nah, ini dalam sholat sunnah. Hanya saja di sana ada tanbih, yakni hal yang perlu kita perhatikan. Lakinnahu idza shalla qa'idan mal qudrati 'alal qiyam, akan tetapi apabila orang tersebut sholat sunnah dengan duduk, boleh tidak? Boleh. Sah tidak? Sah. Tetap sah. Namun seorang muslim harus waspada, tidak semua yang boleh ataupun sah itu afdol. Nah, tidak semua yang boleh atau sah itu afdol. Sehingga kadangkala jangan bermudah-mudahan. Sesuatu boleh kok dilarang. Sesuatu boleh kok tidak mau dilakukan. Barangkali di sana ada hal yang lebih afdol. Atau barangkali di sana yang boleh tersebut kalau dilakukan malah bermudarat. Lah, ini pertimbangan-pertimbangan haliyah. Nah, kondisional. Sehingga di sini perlu diperhatikan. Lakinnahu idza shalla qa'idan mal qudrah 'alal qiyam. Akan tetapi apabila orang tersebut salat sunnah dengan duduk, bersamaan dia mampu berdiri, dia mampu berdiri milih duduk. Falahu nisfu ajril qa'im, maka dia hanya mendapatkan separuh pahala orang yang salatnya berdiri. Sah, sah, boleh, boleh. Namun dapatnya hanya separuh pahala. Loh kenapa? Karena dia mampu. Berdasarkan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Wa man shalla na'iman ya'ni muttaji'a falahu nisfu ajril qa'id." Ini sholat sunnah. Barang siapa yang sholat dengan berdiri, maka itu afdol. Yang paling afdol. Dan barang siapa yang sholat dengan duduk, maka dia mendapatkan separuh pahala orang yang berdiri. Dan barang siapa yang sholat dengan berbaring, maka dia mendapatkan separuh pahala orang yang duduk. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan beberapa lafaz. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli qa'idan nisfu shalah." Salatnya seorang yang dilakukan dengan duduk itu separuh salat. Maksudnya pahalanya separuh salat. Naam. Ini kalau dia mampu berdiri. Yang perlu kita waspadai. Naam, sesuatu yang boleh itu kaitannya dengan qadhiyah haliyah. Naam. Akan menjadi nilai tambahan atau kurang itu karena kondisi yang menentukan. Asalnya boleh, namun bagi Anda yang mampu ini nilainya kurang. Sekarang kalau tidak mampu atau sudah kepaksa sholat, misalnya sholatul lail taraweh, qadarullah imamnya membaca panjang satu rakaat misalnya seperempat juz. Misalnya, nah, sebagai misal, seperempat juz. Waduh, terasa panjang, yang belum biasa. Wong dua halaman saja sudah terasa panjang. Nah, sebagai misal, rasanya kenceng, waduh, sudah gak kuat berdiri, gelayang dan seterusnya. Ya syuk alaihi, terasa berat atasnya. Maka bagaimana? Apakah lebih baik dia mundur, ataukah lebih baik dia bertahan, mengikuti sholat tersebut, karena ini sholat sunnah? Maka dinyatakan para ulama, amma idza kana yasyuqqu alaihil qiyam. Adapun kalau memang berat atasnya berdiri. Sebagai misal dalam salat sunnah, berdiri berat bagi dia. Maka dia milih duduk, fa ajruhu kamilan kama taqaddam. Maka pahalanya tetap sempurna sebagaimana telah lalu. Kenapa? Karena ini bukan mutahawin wal mutakasil, bukan orang yang bergampang-gampangan, bukan yang bermalas-malasan, namun memang karena tidak mampu. Nah, ini terkait dengan qiyam. Nah, terkait dengan qiyam, yakni berdiri dalam sholat. Kembali pada ucapan beliau, fa idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Maka apabila dia berdiri untuk sholat, yang tadi telah diterangkan hukum berdiri untuk sholat. Kemudian qala Allahu Akbar, maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Yang ini disebut sebagai takbiratul ihram. apa hukum takbiratul ihram? Hukum takbiratul ihram terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya takbiratul ihram adalah ruknun min arkanis shalah, merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Kalau tidak takbiratul ihram, maka tidak sah salatnya. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpendapat annaha syartun min syuruti sihhati shalah, takbiratul ihram adalah syarat daripada syarat sahnya salat, bukan rukun namun syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau syarat ini sebelum ibadah yang harus dipenuhi. Kalau rukun yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya ibadah, yaitu menyatu, melekat dengan ibadah tersebut, itu rukun. Namun kedua-duanya kalau ditinggalkan menjadikan ibadahnya batal. Nam, Abu Hanifah menyatakan bahwasannya takbiratul ihram syartun min syuruti sihhatis shalah, syarat diantara syarat sahnya sholat. Apa dalilnya? Yakni dari sisi idhofah yang diberikan Nabi SAW, yang dinyatakan Nabi SAW, wa tahrimuha at-takbiru, dan yang mengharamkan sholat adalah takbir. Maka di sini takbir di sini berarti merupakan syarat sahnya sholat. Ini menurut beliau. Dan waqad qila innaha sunnah, qala Ibnu al-Mundhir rahimahullah lam yaqul bihi ahadun ghairu Zuhri. Naam, berkata Al-Imam Zuhri takbiratul ihram adalah sunnah, namun ini pendapat yang lemah. Yang benar wallahu a'lamu bisawab, takbiratul ihram adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Rukun daripada rukun-rukun salat. Ini takbiratul ihram. Berarti kalau tidak ada takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Harus takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini bagaimana sighah takbirnya, lafaz takbirnya? Diterangkan para ulama, dzahaba jumhurul ulama ila anna dzalika, nam sighatu takbir di sini, dzahaba jumhurul ulama ila anna dzalika la yujzi'u illa bitakbir. Jumhur ulama berpendapat tidak sah kecuali dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Ini ucapannya Allahu Akbar. Ini ucapan takbiratul ihram. Menurut jumhur tidak sah. Nam, sebagian yang lain, semisal Abu Hanifah dan juga Hanafiyah, mereka mengatakan yujzi'u bikul ismin min asma'illahi ala wajhi ta'zim. Boleh dan sah dengan menyebut nama daripada nama-nama Allah yang apa namanya terkandung padanya sisi pengagungan. Seperti Allahu Azim, seperti Allahu Jalil, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah ini menurut Hanafiyah boleh, karena yang dimaksudkan adalah takbir ta'zim, pengagungan. Namun pendapat ini lemah, karena dalil yang sahih dan sharih, Rasulullah memerintahkan dalam hadis Abi Hurairah, summa kabbir, kemudian bertakbirlah, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Yang benar, kalau begitu takbiratul ihram adalah ucapan takbir, karena Rasul menyatakan dengan perintah dan beliau menyatakan dengan khobar, wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan sholat adalah adanya takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum. Di sana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ini memiliki salah satu pendapat. Bagaimana kalau takbir itu kan Allahu Akbar? Bagaimana kalau dikatakan Allahul Akbar? Naam. Dengan ma'rifat dua-duanya. Naam. Naam barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan boleh. Menyatakan boleh. Dari sisi li annal alif wal lam lam tughayyirhu an bayyinatihi. Naam. An binyati. Wa ma'nahu innama afadati ta'rif. Naam. Dikarenakan dari sisi bahasa alif lam di sini Allahu al-Akbar. Al-Akbar yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini boleh kata beliau. Walaupun bukan dengan sighah mubtada khabar, karena Allah itu ma'hud, adalah ma'luh, naam, al-muwahhad, yang diibadah, yang ditauhidkan dengannya. Kemudian al-akbar huwallah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Imam Syafi'i boleh, naam. Namun yang afdal adalah bahwasannya ucapannya Allahu Akbar sebagaimana itu telah dipahami dan barakallahu fikum datang dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam istiftahis salat mengatakan Allahu Akbar wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard al hadis. Naam. Dalam istiftahat beliau lafaz-lafaznya di antaranya Allahu Akbar wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, tidak dengan adanya alif lam. Maka itu sighah takbir. Di sana ada pembahasan tentang lahan dalam takbir. Semisal lahan ini kekeliruan dalam mengucapkan takbir. Seperti naam, dia itu memanjangkan yang tidak harusnya panjang. Allahu Akbar. Yang mat adalah pada lamnya. Allahu Akbar. Nah sekarang ada yang membaca Allahu Akbar. Maka di sini ada tambahan hamzah sehingga terkesan maknanya Allahu Akbar. Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Asalnya demikian, namun digandengkan Allahu Akbar. Apakah Allah itu besar? Atau sebaliknya, benar pada pelafatan lafzul jalalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar bermakna tabl, bermakna kendang yang dipukul. Allah adalah kendang. Ini cara makna. Lah bagaimana yang seperti ini? Naam. Ini diterangkan para ulama. Yani bahwasanya di sini qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni. Berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, yubayyinu takbir dan menerangkan tentang takbir, la yumad la yamuddu fi ghairi mawdi'il mad, jangan dipanjangkan pada pelafadan yang bukan mad. Wa in fa'ala bihaitsu taghayyara al-ma'na, maka apabila dia memanjangkannya sehingga merubah makna, mithlu an yamudda al-hamzatal ula, seperti dia memanjangkan hamzah yang pertama. Harusnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Sehingga fayakulu Allah, fayaj'alu istifhamian, maka dia jadikan sebagai kata istifham, yang artinya apakah Allah besar? Naam. Aw yamuddu akbar, fayazidu alifan, atau dia membaca sebaliknya Allahnya benar, namun akbar, sehingga artinya huwa tabl, yaitu Allah adalah apa? Adalah tabel, maka lam yajuz, maka ini tidak boleh. Naam. Kenapa demikian? Li annal makna yataghayyaru bihi, dikarenakan maknanya berubah dengannya. Naam. Ini demikian. Naam. Namun seandainya in qala Allahu Akbar wa azam wa ajal wa nahwuhu lam yustahab wan aqadatis salatu bitakbiratil ula. Naam. Maka di sini kalau seandainya dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dalam takbir yang lain Allahu A'zam, Allahu ajal, misalnya demikian, maka ini tidak disunahkan. Akan tetapi sholatnya tetap sah, yang penting takbiratul ihramnya dengan Allahu akbar. Nah, ini pembahasan. Dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau diganti dengan maknanya saja. Allah maha besar, misalnya demikian. Nah, Allah maha besar, apakah boleh? Maka la yujzi'uhu at-takbir bi ghairil arabiyah ma qudratihi 'alaiha. Maka tidak sah bertakbir dengan selain bahasa Arab bersamaan dia mampu mengucapkan bahasa Arab. Naam, bersama dia mengucapkan bahasa Arab mampu, maka tidak boleh dengan Allah maha besar. Misalnya demikian, atau Allah moho agung, tidak boleh. Naam, maka yang seperti ini adalah dengan lafaz Allahu akbar. Naam, ini Allahu akbar, itu kalau dia mampu. Naam, kalau dia mampu. Sekarang takbir. Lah kalau dia tidak mampu mengucapkan takbir, pembahasan yang sangat panjang. Naam, ini idza kana akhrasan au ajizan an takbir, orangnya bisu. Bisu atau tidak mampu mengucapkan takbir. Bagaimana? Yakni Al-Imam Syafi'i dan sebagian Hanabilah mengucapkan annahu 'alaihi an yuharrika lisanahu bima yaqdiru 'alaihi, yaitu hendaknya barakallahu fikum si bisu tadi, atau barakallahu fikum orang yang tidak mampu itu tadi, yang penting menggerakkan lisannya. Nah, mimiknya digerakkan. Misalnya. Nah, mungkin demikian ya. Ketika takbiratul ihram saja, karena ini rukun. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah serta sebagian Hanabilah. Naam. Namun di sana ini pendapat. Yang rajih pendapat Hanabilah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Yaitu apa? Maka di sini al-ashah ila annahu yaskutu anhu bil lisan, yakni kewajiban dia mengucapkan dengan lisan gugur karena dia tidak mampu. Wa yuhramu biqalbihi, dan diharamkan pula dia yang penting niat di dalam hati, tidak. Karena harus diucapkan, namun gugur perintah tersebut. Naam, li'anna sahih yalzamuhu nutqu bitahriki lisanihi. Dikarenakan yang benar kewajiban dia adalah mengucapkan dengan gerakan lisannya. Sehingga fa'idha ajiza anhu lam yalzamhu tahriku lisanihi fi maudihi kal kiro'ah. Sehingga dikala dia tidak mampu menggerakkan lisannya atau mengucapkan nam takbir dengan lisannya, ya gugur sudah. Karena suaranya tidak akan keluar. Tidak ada Allahu Akbar, tidak ada. Nah, namun Allahu Akbar itulah nutuk, gerakan lisan. Sehingga di sana yang benar sudah diarahkan ia niat dalam hati, tidak pula. Nah, namun dia masuk menunjukkan bahwasanya orang tersebut telah sholat. Nah, ini wallahu a'lamu bissawab, yang mana ini adalah tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa dilihat dalam kitab Syarh Muhadzab jilid ketiga halaman 394. Nah, dan juga Al-Mughni di jilid kedua halaman 130, Al-Insaf dalam jilid kedua halaman 39. Ini diantara barakallahu fikum tentang ucapan takbir di sini. Dan sesungguhnya di sana kaitan dengan takbir masih terdapat masail-masail yang sering terjadi diantara kita. Namun waktu yang tidak memungkinkan, masih di sana terkait masalah takbir adalah ada masih tersisa 5 masail. 5 permasalahan yang adalah bagaimana kalau kita mendapatkan imam sedang baca, apakah wajib takbir atau bagaimana pengucapannya. Demikian pula kapan makmum itu memulai takbir, apakah nunggu Allahu Akbar atau mengiringi imam sudah Allahu, nah boleh. Nah, demikian pula yang lainnya. Itu permasalahan yang panjang, namun Dalam hal ini kita mengetahui bahwa takbiratul ihram merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini, tentunya ada benarnya semata-mata datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami pribadi dan syaitan, maka kami beristighfar kepada Allah, kemudian tidak lupa pula meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.